Ada data di antara sifat Allah bahwa Allah punya telinga. Nah, wa yara bi ainin, dan melihat dengan mata, bukan karena kelaziman dari melihat itu dengan mata, bukan. Tapi karena adanya dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai mata. Ya, adanya dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai mata, bukan kelaziman. Kalau terus nanti berbicara dengan mulut, na'am, meraba dengan kulit, tangan yang punya kulit dan seterusnya, wallahu billah, akhirnya kita mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak bersifat dengannya, dan dikhawatirkan jatuh ke dalam bid'ah tamfil. Hai ikhwan fi din, azakumullah, kita menetapkan apa yang ada dalam taat. Allah mendengar, na'am mendengar. Dengar-dengar, Allah mendengar dengan pendengaran. Apa itu wallah alam, kita tidak tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan dalam kitabnya, dan tidak pula dikhabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mendengar dengan telinga. Fa huwa hujjatun ala ba'dil asyairah. Maka ini adalah hujjah untuk membantah sebagian al-asyairah. Alladzina yaj'aluna sam'ahu ilmahu bil masmu'at, yang mereka menjadikan dan merubah makna pendengaran itu, pendengaran Allah, mereka mengatakan Allah itu tidak disifatkan dengan mendengar, tapi maknanya adalah ilmahu bil masmu'at, Allah mengetahui apa-apa yang didengar. Ya, tapi Allah mendengar? Tidak. Allah mengetahui apa yang didengar. Karena mengetahui itu sifat Allah, tapi kalau mendengar bukan sifat Allah, kata mereka. Karena mereka fokusnya kepada 7 sifat itu saja, sudah. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadza kasamul basar. Hanya ini saja yang ditetapkan. Yang lain takwil, takwil, tahrif, tahrif. Sehingga kata mereka yang dimaksud dengan sama di sini adalah Allah mengetahui yang didengar. Wa basarahu ilmahu bil mubsira bil mubsarat. Yang dimaksud dengan Allah melihat bukan maksudnya Allah punya penglihatan, tidak, tapi Allah mengetahui apa-apa saja yang dilihat, al mubsarat. Nah, wa huwa tafsirun khati', dan ini adalah penafsiran yang salah, penafsiran yang ngawur. Fa innal a'ma ya'lamu biwujudi sama' wa la yaraha. Karena orang yang buta, ya, itu mengetahui adanya langit. Orang buta itu, kamu tanya kepada orang buta apakah langit itu ada, jawabannya apa? Ada. Saya tidak akan ingkari. Tapi apakah dia lihat? La yaraha. Dia tidak melihat itu. Naam. Dia tidak melihat langit. Nah, di sini menunjukkan bahwa ilmu tidak mesti ditetapkannya sifat melihat. Jadi pada hakikatnya mereka ini al-asyairah, ketika mentakwil, mereka mentaktil terlebih dahulu. Allah itu tidak punya sifat melihat dan mendengar, tapi punya sifat ilmu. Nah, makanya dibantah mereka ini dengan kaidah apa, ikhwan? Kaidah apa kita bantah mereka? Hah? Al-kalamu fi ba'dhi sifat kal-kalam fi ba'dhi al-akhar. Kamu menetapkan sebagian sifat, kenapa yang lain kamu tidak tetapkan? Hah? Padahal sifat-sifat yang kamu tetapkan itu pun ada pada makhluk. Sifat ilmu, makhluk punya ilmu. Oh, maksud kami ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Tapi demikian pula sifat yang lain. Nah, wala iskal. Wal asamma, demikian pula orang yang tuli. Ya'lamu biwujudil aswat wala yasma'uha, dia mengetahui adanya suara-suara itu tapi dia tidak mendengar. Tahu ada orang yang berbicara, tahu orang ini mengeluarkan suara, tapi dia sendiri tidak mendengar. Nah, sehingga kalau dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pendengaran Allah adalah ilmunya terhadap apa yang didengarkan, berarti Allah tidak mendengar tapi tahu bahwa ini semua adalah mempunyai suara, dan ini mensifatkan Allah dengan yang lebih buruk. Tidaklah mereka mentakwil dan mentahrif, melainkan mereka akan semakin jauh dari kebenaran, dan ingin mensucikan Allah dan memuliakan Allah, justru mereka merendahkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Naam. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Selesai pembahasan As-Sami'ul Basir. Wa qawluh walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Wa qawluh walau syaa Allah maqtadalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Wa qawluh uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhilli as-sayd wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid. Wa qawluh faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis-samaa. Di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini menjelaskan tentang sifat al-irada wal-masyi'a lillah subhanahu wa ta'ala, sifat berkehendak dan sifat berkeinginan. Naam, pada ayat yang pertama yang menjadi syahid, qulta ma syaa Allah, itsbat sifatul masyiah. Yang kedua, walau syaa Allah maqtatalu, kemudian ma yuridu walakinna Allah yaf'alu ma yuridu. Yang ketiga yang menjadi syahid, bagian yang terakhir, inna Allah yahkumu ma yuridu. Yang keempat, faman yuridillah, itsbatul irada. Kemudian waman yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Maka di sini menetapkan sifatul masyiah wal irada. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, qawluhu walaula idh dakhalta ila akhir al-ayah, hadhihi al-ayat, ayat-ayat ini, dallat ala itsbati sifatay al-iradati wal-masyiah. Ya, ayat-ayat ini menunjukkan adanya dua sifat milik Allah, yaitu sifatul iradah dan al-masyi'ah. Nah, nanti akan kita jelaskan makna dan perbedaan antara al-iradah dan al-masyi'ah. والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة. Nas-nas dalam permasalahan ini itu tidak bisa dihitung